Ya, bismillahirrahmanirrahim. 768. Artinya kalau secara konsep sekarang panjenengan pasif dalam latihan baca kitab, besok Ramadan sudah dinaikkan jadi aktif. Insya Allah suasananya kita buat mendukung. Jadi suasananya sudah ada rak, ya kan? Rak 2, rak 3, kitab-kitab tertata di sana, kasih meja. Sudah suasananya sudah suasana meja, suasana belajar perpustakaan. Kalau sekarang kan suasana tidur nih, ada karpetnya misalnya. Aduh. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an ummi Thabitin Kabsyata binti Thabitin ukhti Hassana ibni Thabitin radhiyallahu anhu wa anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman فقمت إلى فيها فقطعته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Kita terjemahkan wa'an ummi Thabit, dan dari Ummu Thabit. Ummu Thabit itu kunyah ibun. Namanya siapa? Kabsyah bintu Thabit, saudari perempuan Hasan bin Thabit. Nah, Hasan bin Thabit itu adalah penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatibu Rasulillah, ahli pidato. Jadi Kanjeng Nabi dulu itu juga memiliki atau menunjuk beberapa orang sahabat untuk menjadi juru bicara. Kalau misalkan ada tamu datang rombongan, yang menyambut itu siapa? Nabi Muhammad menunjuk Abdullah bin Rawaha, Hasan bin Thabit, Ubay bin Ka'ab. Ada yang ditunjuk. Jadi kalau misalkan kita punya acara, kemudian saya meminta Mas Susanto, Mas Susanto monggo njenengan mawon, itu juga ada sunnahnya, kan itu. Atau kadang-kadang Pak Arjo monggo ditutup, atau Pak Imam njenengan mawon yang apa ngaturaken ke apa yang sedang sakit, perwakilan dari teman-teman, itu juga ada sunnahnya. Nabi mewakilkan juru bicara khatib namanya. Qalat, beliau berkata, siapa yang berkata ini? Qalat Ummu Thabit. Dakhala alayya, dakhala masuk, alayya atasku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan kalau panjenengan diberi tugas menerjemahkan, besok tugasnya bukan ikrab Ramadan itu, tugasnya menerjemahkan. Kelasnya kelas terjemah besok Ramadan itu. Jangan lewatkan. Coming soon. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya dakhala alayya Rasulullah? Rasulullah masuk atasku. Menemuiku. Bertamu. Kan gitu. Rasulullah datang bertamu. Fasyariba. Kemudian beliau minum. Min dari fi di moncong mulut cucup, dari cucup kirbah. Sudah tahu kirbah ya? Sudah. Mu'allaqatin, yang tergantung. Mu'allaqah itu tergantung. Qa'iman, dalam keadaan berdiri. Ya, berdiri. Fakumtu, fa kemudian kumtu, saya berdiri, ila ke fiha cucupnya. Saya berdiri ke cucupnya. Fi itu asmaul khamsah. Ha kembali ke kirgibah. Saya berdiri menuju cucupnya. Faqata'tuhu, lalu saya memotongnya, mengguntingnya. Menggunting apa? Cucupnya itu. Jadi Ummu Thabit bercerita bahwa Rasulullah pernah bertamu ke rumahnya. Di sana Nabi Muhammad SAW minum langsung dalam keadaan berdiri dari cucuk kirbah yang tergantung. Selesai minum, Ummu Thabit tidak mensia-siakan kesempatan. Ambil gunting, pisau atau yang sejenisnya, cucup kirbah tadi di tek, disimpen untuk tabarruk. Iya, untuk mengambil barokahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu khusus Kanjeng Nabi. Ngalah berkah, tapi khusus Nabi. Anaknya Nabi? Tidak. Cucunya Nabi? Apalagi cucu-cucu-cucu-cicit-cicit buyu-buyu jauh sekali. Wong anak cucunya saja langsung tidak boleh bertabaruk. Nah, ada Fatimah, ada Al-Hasan, ada Al-Husain. Tidak pernah diriwayatkan satu pun melalui jalur yang sahih ada seorang sahabat yang kemudian mencari berkah dari anak cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu boleh, kalau itu memang dianjurkan, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Ternyata tidak. Begitu nggih. Akhirnya diambil. Para sahabat itu ada yang nyimpen rambutnya Rasulullah, ada yang nyimpen pedangnya Rasulullah, ada yang nyimpen ini, ada yang nyimpen ini. Ada yang nyimpen tempat apa? Tas kecil itu. Tas kecil untuk nyimpen apa namanya? Kantong kecil lah kalau kita, tas eger kecil gitu. Siapa itu? Abu Hurairah kalau saya tidak salah ingat. Selopen. Kalau tidak salah ingat, Abu Hurairah itu nyimpen itu entah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau itu milik Rasulullah. Jadi itu kalau diisi kurma, orang mungkin entek bertahun-tahun, itu dipakai terus sama Abu Hurairah sampai akhirnya hilang. Hah? Token. Kalau token kan dia besar-besar-besar, ini tetap kecil saja. Aduh. Tidak kecil. Iya, Heru ini. Heru. Jadi kotak kecil gini kemana-mana diikat oleh Abu Hurairah. Perang itu sampai bertahun-tahun setelah Rasulullah meninggal. Diisi kurma enggak entek-entek ini kurmanya ini. Wah, oh, ya apa ya? Kalau iyo. Jadi barokah itu enggak habis-habis. Luar biasa. Hah? Tapi khusus Rasulullah, artinya itu didoakan oleh Rasulullah. Jangan minta doa sama saya itu. Oh ya, enggak ada tuntunannya, enggak ada ajarannya, enggak ada dasarnya kayak gitu. Itu enggak, cerita-cerita seperti itu banyak sekali. Kalau pengen tahu nanti di perpustakaan insyaallah. Ada khusus kitabnya. Wah, ceritanya mantap-mantap kalau kayak gitu. Maca dhewe. Maca dhewe ya bener. Nanti tak tunjukkan iki kitabe Mas Foconan dhewe, Mas. Mosok takon terus. Gantian cerita. Jenengan yang baca terus nanti jenengan yang cerita, gantian jadi ustaz maksudnya. Pak Harjo kok terus garu-garu gini Pak Harjo. Itu bukan sesuatu yang mustahil Pak Harjo. Bukan sesuatu yang mustahil suatu saat 2 tahun 3 tahun lagi jenengan bergantian di sini ngisi pengajian teman-temannya, enggak, bukan menutup kemungkinan kok ya. Jadilah orang itu yang cita-citanya di atas langit, setinggi langit, jangan di atas kelapa aja. Aduh, repot, apalagi coba tingginya seperti tingginya pohon cabai atau melon. Ya jangan. Gantungkan cita-cita setinggi-tingginya. Farhan aja langsung hilang ngantuknya. Ngintang ngantuknya. Itu cerita yang lain. Misalkan sahabatnya siapa? Farhan masih ingat gak? Pedang kayu loh, pedang kayu. Didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya sahabatnya? Coba pinter. Ah, pinter. Pedang kayu itu. Ngelawan pedang musuh musyrik yang terbuat dari besi pilihan. Pedang musuhnya patah kayu loh Mas, kayu biasa. Karena zaman saya ini harus kondeng, harus geleleng. Pedang kayu, bukan kayu pilihan, kayu cendana dan yang lain. Bukan kayu biasa dijadikan pedang. Itu gue perang beneran ini, bukan gelut-gelutan tantang-tantangan tawuran antar kampung, bukan. Nyowo tontonan itu. Pedang musuh yang besi-besi itu tang-ting-tang-ting-tang kayu padahal. Masya Allah. Banyak ceritanya Mas, ora rampung-rampung lho. Gitu. Ora bablas jam itu. Nanti kalau mau tahu tak kasih tahu. Di perpustakaan insyaallah. Begitu. Baik. Jadi Ummu Tsabit, Kabsyah bintu Tsabit itu apa? Ummu Tsabit. Amin. Tayyib fakumtu ila fiha faqata'tuhu. Sekarang tugasnya menghitung berapa kata mu'annas dalam hadis nih, cuma sampai faqata'tuhu. Ingat, semua huruf hukumnya mu'annas. Huruf jer, huruf nasab, huruf jazm, huruf ataf, huruf taukid, semua huruf itu dihukumi mu'annas. Jadi masuk juga. Yang dicari bukan isim mu'annas, tetapi kata yang mu'annas. Isim yang mu'annas, fi'il yang mu'annas, dan semua huruf. Karena isim ada yang mudzakar, ada yang mu'annas. Kalau fi'il ada yang mudzakar, ada yang mu'annas. Kalau huruf semuanya mu'annas. Kalau mu'annas mudzakar lah ya ming kecil toh Mas. Kecil. Coba. Monggo dihitung. Dalam satu perjalanan perbekalan pasukan itu menipis. Sampai dalam kondisi harus nyembelih unta biar pasukan bisa tetap makan kuat. Mau gak mau untanya disembelih. Unta yang disembelih unta yang apa? Unta yang digunakan untuk membawa barang-barang. Ah, barang-barangnya siapa yang bawa? Yang membawa sahabat maulan Nabi namanya Safinah. Safinah itu disiapkan kain panjang, semua barang dimasukkan di situ, diangkat sama Safinah, didoakan oleh Nabi, diangkat sama Safinah. Padahal barang itu bisa harusnya diangkat oleh unta sekian ekor, 4 ekor, 5 ekor, 6 ekor. Kata Safinah, seandainya semuanya saya bawa pasti kuat waktu itu. Rameng watu. Oh, kurang siji. Enggak ada. Atau dipaju sih, wah ini dipecah sih, wah enggak ada. Itu diangkat sendiri itu. Diangkatnya rameng sak meter, rong meter loh Mas, perjalanan. Di lanjut ceritanya. Kita hitung sama-sama. Jadi perintahnya menghitung kata mu'an, nah baik isim fi'il dan huruf. Wa mu'anas, karena huruf. An mu'anas. Ummi mu'anas, jelas kok, ibu kok. Ibu itu ya mu'anas, maksud mudzakar. Tiga. Kabsyah. Empat, mu'anas, karena nama perempuan. Binti mu'anas, wong itu anak perempuan kok artinya binti. Sudah lima. Ukhti enam, saudari perempuan. Sudah beda berapa ini? 6. Hasan bin Thabitin radhiyallahu an. An 7. Wah. Ah ya 7. An itu huruf an. 7 ya. Wa. Di situ radhiyallahu apa? Wah, beda cetakan kita. Aku yang ngitung salah berarti. Di sini radhiyallahu anhu wa anha. Di situ apa? Radhiyallahu an anhuma. Di sini radhiyallahu anhu wa anha. Berarti tadi an 7 ya. 7. Huma kok mana? Huma ini kembali ke Ummu Tsabit dan Hasan bin Tsabit. Bukan paroan. Bukan dalam. Aturannya begini. Kalau huma itu kan untuk dua orang ya. Kalau laki-laki berarti mudzakkar. Perempuan mu'annas. Perempuan laki-laki. Karena laki-laki itu dua kalinya perempuan. Emang begitu aturannya aku priomaning. Sekarang begini, itu kan begitu. Laki-laki huma ya. Berarti dihukumi mudzakkar. Kalau perempuan mu'annats. Kalau perempuan laki-laki mudzakkar. Kenapa? Mudzakkar itu dua, dihitung dua. Sekarang kalau mu'annatsnya dua, mudzakkarnya satu, dihukumi apa? Enggak, humanya dihukumi apa humanya? Kok paroan? Mu'annatsnya dua, Laki-lakinya satu. Nah, huma itu dihukumi apa? Bukan huma. Abu Ahmad yang benar ya, bukan huma. Ayo. Oh, manasnya dua, laki-lakinya satu, berarti kan tiga. Berarti bukan huma, tapi hum, hum. Wes. Wah, seneng banget aku. Bisa ngerjain isu-isu seneng banget tuh. Bisa bahagia. Begitu Mas Aris ya? Oh, iya. Guru saya juga gitu kok. Oh, no saiki. Sudah berapa ini? 7. Huma mau tidak kita masukkan ini. Ya sudah, aturannya begitu ya. Qalat 8 karena ada ta'nits. Dakhala 'alayya 'ala 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil ya. Tidak dihitung. Fa 10. Iya. Hah? Iya. Kembali ke anak-anaknya sakit. Yang mana? Iya, 'alayya. Dakhala 'alayya. Oh iya, ini ada tambahan dari Abu Ahmad. Dakhala 'alayya, ya. Masuk menemuiku. Ku itu siapa? Ummu Tsabit. Berarti mutakalimnya muannas sama mudzakar ini. Lebih besar mana laki-laki atau perempuan? Tapi kalau di sini kembalinya ke perempuan. Berarti sudah berapa ini? 11 sampai mana? Kalau ya 10. Se ojo gawe bubrah hitungan ya. Tadi pokoknya yang jelas radhiyallahu anhuma an tadi itu 7. Loh kok 10 cuma macam-macam, Mas? Tadi 7. Qalat 8. Ala 9. Iya, 10. Berarti memang harus macam-macam, Mas. Itu sudah 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa 11. Min 12. Fi ha. 12 tetap karena fi itu isim bukan huruf. Iya kan? Tanda isimnya ada huruf jar sebelumnya. Kirbatin 13. Muallaqatin 14. Qaiman fa. Fakumtu 15. Ila 16. Fi yo enggak masuk. Karena fi itu isim. Hah? Tu dhamir. Ke muannas. Ayo dihitung. Wah, yang enggak ngitung tadi siapa tadi? Wah, dihitung tuh kok enggak dihitung. Dihitung. Ra gelem kalah gitu. Ya menungso ya, ono-ono-ono barang. Berarti sudah berapa Mas Isanto? Sama tuh berapa? 17. 18. Masa dibaleni meneh iki. Alayya tadi alayya ya 10 ya kan? 10 fa 11 min 12 kirbatin 13 muallaqatin 14 fa 15 tu 16 ila 17 fiha ha 18 fa 19 tu 20 tuh dihitung. Masa kumtu tuh dihitung, pak kotok tuh gak dihitung. Yang benar kita semua, karena pas ngitung bareng-bareng benar. Oh semangat ya, fakumtu tuh pas kotok tuh iya. Iya. Nah, apa jadi totalnya kata muannas dalam hadis ini ada berapa? 20. Berarti muzakarnya 40 kurangi 20 berarti berapa? 60. Muzakarnya berapa berarti totalnya? 40 kurangi 20 kan manasnya 20. Kalau kurangi 20 jadi 40. Oh ya belum tahu. Iya. Wah, selaya. Berarti yang dihitung muan? Nah, mudzakkar belum dihitung, jadi kita enggak tahu jumlah totalnya berapa. Jadi muannatsnya 20, alhamdulillah.